Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Hai ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Pada pembahasan kita di malam hari ini, kita masih membacakan hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam risalahnya Bulughul Maram, yaitu hadis dari Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Belum menceritakan kisah seorang A'rabi yang datang kemudian kencing di salah satu dari sisi masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam hadis tersebut diceritakan oleh Anas bin Malik, fazajarahu nas, maka manusia pun menghardiknya. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mereka. Kemudian disebutkan dalam kisah hadis ini, falamma qadha baulahu amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bidhanubi min ma'in fa uhriqa alaih. Ketika sang Arabi ini selesai menunaikan hajatnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seseorang untuk membawa satu danub, satu gayung yang berisikan air. Kemudian fa uhriqa alaihi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menumpahkan air tersebut di atasnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim rahimahumullahu taala. Tadi kita sebutkan hadis ini berasal dari sahabat Rasul yang bernama Anas ibn Malik. Beliau dikenal sebagai khadimur Rasul, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena diceritakan pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah, Anas bin Malik Al-Ansari dibawa oleh ibunya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian menyerahkan Anas bin Malik kepada Rasul dalam rangka melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga Anas bin Malik beliau melayani Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam selama 10 tahun, dimulai dari awal pertama hijrahnya Rasul hingga wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Diriwayatkan ketika Rasul datang ke kota Madinah, umur Anas bin Malik ketika itu adalah 10 tahun. Naam. Rasul ketika wafat meninggal dunia, Anas bin Malik berumurkan 20 tahun radhiyallahu ta'ala anhu. Disebutkan di dalam riwayat, Anas bin Malik adalah seorang sahabat Rasul yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan doa, Allahumma akthir malahu wa waladahu. Ya Allah, perbanyaklah hartanya dan anaknya. Rasul mendoakan kebaikan kepada Anas bin Malik, memohon kepada Allah agar Anas bin Malik diberikan harta yang banyak dan anak keturunan yang banyak radhiyallahu ta'ala an. Hingga diceritakan lahir dari keturunannya sebanyak 100 anak. Lahir dari keturunannya sebanyak 100 anak lebih. Ini berkat berkah dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dekatnya Anas bin Malik, beliau menjadi pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya, dimanfaatkan oleh beliau untuk menghafal dan mempelajari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga Anas bin Malik ini termasuk dari sahabat Rasul yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Di dalam hadis ini ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahmakumullah, kita bisa mengambil beberapa faedah. Faedah yang pertama yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah najisnya air kencing manusia. Najisnya air kencing manusia. Dan najisnya air kencing manusia adalah perkara yang disepakati oleh mereka para ulama. Naam. Terkecuali dalam masalah air kencing seorang bayi yang kecil. Padanya ada khilaf, bayi yang kecil yang belum makan, padanya ada khilaf di antara para ulama, namun pendapat jumhur dari kalangan ahli ilm menyebutkan bahwasanya air kencing bayi juga najis. Naam. Kemudian faedah yang berikut yang kita bisa mengambil dari hadis ini, wajibnya seseorang untuk berhati-hati dari air kencing. Wujubu tahriz minal baul. Wajibnya seseorang untuk dia berhati-hati dari air kencingnya. Karena di sana disebutkan di dalam satu riwayat yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, kisah lewatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dua kuburan. Kemudian Rasul menyebutkan innahuma la yu'adzaban. Sesungguhnya kedua pemilik kuburan ini sedang merasakan azab. Sedang merasakan azab. Kemudian Nabi menyebutkan sebab musabab dari salah satu keduanya diazab di kuburannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana la yastabri minal baul. Salah satu dari keduanya adalah seorang yang tidak benar-benar bersih ketika dia membuang air kencingnya. Sehingga di dalam hadis ini berisikan perintah agar hendaklah seorang muslim berhati-hati dari air kencing yang dia keluarkan. Kalau semisal menempel di pakaiannya, maka dia ganti. Kalau semisal menempel di celananya, maka dia menggantinya. Karena disebutkan di dalam firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa thiyabaka fatahhir. Adapun pakaianmu, maka sucikanlah. Terjadi khilaf memang di antara mereka para ahli ilm tentang pentafsiran ayat ini. Sebagian menyebutkan maksudnya adalah membersihkan diri seseorang dari kesyirikan. Namun sebagian pendapat di antara mereka para ahli tafsir mentafsirkan makna dari wa thiyabaka fatahhir, maksudnya adalah tahir thiyabaka atau taharatu thiyab allati talbisu minar rijsi wal qadari. Yani membersihkan pakaian dari sesuatu yang kotor lagi najis. Dan ini adalah pendapat dari Al-Imam Ibn Sirin rahimahullah, dan dipilih oleh Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala di dalam tafsirnya. Naam. Al-Hafidz Ibn Katsir rahimahullah sendiri menyebutkan bahwasanya ayat ini terkena kepada kedua makna tersebut. Tashmulu jami'a dzalik. Ayat ini terkena kepada kedua makna tersebut. Bisa ditafsirkan maknanya seperti yang tadi kita sebutkan, membersihkan pakaian-pakaian seorang dari sesuatu yang najis, ataukah dengan pentafsiran sebagian para ulama yang lain yang menyebutkan bahwasanya maknanya adalah membersihkan diri-diri seseorang dari dosa-dosa kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lamu bishawab. Kemudian faedah yang lain yang bisa kita ambil di dalam kisah hadis ini adalah hurmatul masajid. kehormatan masjid. Wajibnya seseorang untuk menghormati masjid yang digunakan sebagai tempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan wajibnya seseorang untuk membersihkan masjid-masjid tersebut dari sesuatu yang najis, lagi kotor dan mengganggu manusia yang beribadah di dalamnya. Sebagaimana yang zahir di dalam kisah hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ketika seorang Arab ini datang kemudian kencing di salah satu dari sisi masjid, maka para sahabat melarangnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur para sahabat tersebut. Kemudian ketika dia menyelesaikan kencingnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membersihkannya. Beliau memerintahkan agar seorang membawa segayung air, kemudian beliau menumpahkan air tersebut di atas kencing, di atas kencingnya. Ini sebagai dalil wajibnya seorang untuk membersihkan masjid dari sesuatu yang kotor, yang najis, yang mengganggu seseorang yang beribadah di dalam masjid tersebut. Naam. Demikian pula disebutkan dalam riwayat yang lain, Nabi SAW menyebutkan, inna hadhil masajid la tasluhu li syai'in minal bauli walal qadar. Disebutkan dalam riwayat Muslim rahimahullah, Nabi SAW mengatakan sesungguhnya masjid-masjid tidak diperuntukkan atau tidak dibenarkan apabila seseorang membuang padanya air kencing, demikian pula kotoran-kotoran. Innama hiya lidzikrillahi wa qiraatil Qur'an. Tapi masjid digunakan untuk seseorang berzikir kepada Allah dan membaca Al-Qur'an. Naam. Riwayat ini disebutkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Di dalam hadis ini pula faedah yang bisa kita ambil adalah baiknya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kelemah lembutan beliau di dalam berdakwah. Kelemah lembutan Nabi di dalam berdakwah. Lihat bagaimana para sahabat Rasul ketika mengetahui seorang Arab itu datang kemudian kencing di salah satu dari sisi masjid. Mereka marah kemudian menegurnya, berkeinginan untuk menegurnya. Namun Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang mereka dan membiarkan seorang Arabi ini menyelesaikan hajatnya. Kemudian setelah selesai menasihatinya. Setelah selesai menasihati dirinya. Ini termasuk dari kelemah lembutan dan bagusnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah. Kemudian pembahasan yang berikutnya adalah permasalahan yang diperselisihkan oleh mereka para ulama. Apakah air adalah satu alat yang dipersyaratkan untuk menghilangkan sesuatu yang najis ataukah bisa diganti oleh sesuatu selain air? Apakah syarat hilangnya najis ketika menempel ataukah ketika ada di lantai dan yang semisalnya harus dengan air, ataukah boleh dengan selainnya? Masalah ini masyarul ikhwah rahimani wa rahmakumullah terjadi khilaf di antara para ulama. Sebagian pendapat di antara para ulama, dan ini adalah pendapat kebanyakan di antara ahli ilm dari mazhab Malikiyah, Asy-Syafi'iyah, Al-Hanabilah, mereka menyebutkan air adalah syarat hilangnya najis. Air adalah syarat hilangnya najis. Sehingga ketika ada najis, maka harus dibersihkan dengan air, bukan dengan selainnya. Bukan dengan selainnya. Terkecuali pada najis-najis yang datang nasnya, yang membolehkan seseorang mensucikannya dengan selain air tersebut. Seperti keluarnya kotoran dari dua jalan, seseorang boleh beristijmar, ya kan? Boleh dia bersihkan dengan air, boleh pula dia bersihkan dengan batu, ataukah yang semakna dengannya, dengan tisu dan yang semisalnya. Namun pada kotoran-kotoran yang tidak ada nas menunjukkan bolehnya seseorang mengganti selain dengan air, maka air adalah satu yang adalah satu-satunya yang bisa menghilangkan sesuatu yang najis tersebut. Tidak boleh diganti dengan yang lain. Ini tadi pendapat kebanyakan di antara ahli al-ilm. Di antara dalil yang mereka gunakan adalah hadis yang tadi kita sebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Kisah seorang Arab yang kencing di salah satu dari sisi masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul memerintahkan seseorang untuk membawa satu gayung berisikan air, bukan dengan debu atau yang semisalnya. Kemudian setelah itu Rasul menuangkan air tersebut di atas kencingnya. Naam. Demikian pula beberapa ayat di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-48, wa anzalna minas samai ma'an tahura. Dan kami turunkan dari langit air sebagai sesuatu yang tahur, yang suci dan mensucikan. Demikian pula firman Allah dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-11, wa yunazzilu 'alaikum minas samai ma'an liyutahhirakum bihi. Naam, atau ayat yang ke-14, coba antum lihat nanti. Dan dialah Allah yang menurunkan kepada kalian dari langit air untuk kalian bersuci dengannya. Ini ayat dan hadis yang dijadikan pendapat kebanyakan di antara ahli ilm yang mempersyaratkan hilangnya najis harus dengan air, tidak boleh dengan selainnya. Namun di sana ada pendapat yang lain, pendapat dari mazhab Al-Hanafiyah, riwayat dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Demikian pula pendapat dari Dawud Al-Zahiri dan dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, yang mereka menyebutkan air bukan satu-satunya. Air bukan sebagai persyaratan hilangnya najis. Artinya bisa dengan yang selainnya, bisa dengan menggunakan selain dari air. Wallahu a'lamu bishawab. Di antara dalil yang digunakan oleh mereka adalah riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullah, dan riwayat ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa ahadukum ila al-masjid falyanzur fa in ra'a fi na'alayhi qadaran aw adhan falyamsahhu wal yusalli fihima." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang di antara kalian datang ke masjid, kemudian dia memasuki masjid dalam keadaan mengenakan sendal, maka sebelum dia salat, Rasul memerintahkan agar dia melihat ke kedua sendalnya. Dia lihat ke bagian bawah dari sendalnya. Fa in ra'a qadaran, kalau semisal dia melihat adanya kotoran, sesuatu yang najis, maka hendaklah dia mengusap-usap dengan debu. Dia usap-usap dengan tanah, dengan debu. Karena kita ketahui dahulu Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan berlantaikan tehel, semen, atau sesuatu yang keras. Kita bisa mengetahuinya dari hadis A'rabi tersebut. Ketika dia kencing, maka air kencingnya meresap ke dalam tanah, menunjukkan masjid Nabi alaihi salatu wasalam di zaman tersebut hanya berhamparkan tanah sebagaimana tanah-tanah pada umumnya. Sehingga ketika seseorang membuang air, baik itu air kencing ataukah air yang lainnya, maka langsung meresap ke dalam tanah tersebut. Dan ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seorang Arab ini kencing, kemudian air kencingnya meresap ke dalam tanah, maka Rasul mengguyurkan satu gayung air di atasnya sehingga air ini semakin memasukkan najis tersebut ke bahagian bawahnya. Riwayat ini diantara hadis yang digunakan oleh mazhab tersebut untuk membolehkan seseorang menghilangkan najis walaupun bukan dengan air, tapi bisa dengan debu dan yang semisalnya. Hingga disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Lau zalat bisyamsi war rih fa innahu yutahhirul mahalla." Kalau semisal ada tempat yang terkena najis, kemudian najis tersebut itu bisa hilang. Hilang dari sisi baunya, hilang dari sisi rasanya, hilang dari sisi warnanya. Disebabkan karena terik sinar matahari yang terus menerus, ataukah angin yang meniupnya. Fa innahu yutahhirul mahal, maka tempat tersebut menjadi suci. Nah, namanya sesuatu yang najis, kalau semisal kita biarkan, apalagi dibiarkan di bawah terik matahari, maka bisa mengering dan hilang dengan sendirinya, ya kan? Sehingga tidak terlihat bekasnya, tidak pula tercium baunya. Dan kapan tempat tersebut bersih dengan sendirinya, maka dikatakan tempat tersebut menjadi tempat yang suci karena tidak ada lagi najis yang ada padanya. Namun wallahu a'lamu bishawab, walaupun pendapat ini adalah pendapat yang kuat dari sisi dalil, demikian pula penglihatan yang tadi kita uraikan dan kita sebutkan, namun untuk lebih hati-hatinya dan untuk lebih ihtiyat wal khurus minal khilaf, agar seseorang sebisa mungkin keluar dari perselisihan yang terjadi di antara para fuqaha, maka untuk lebih hati-hatinya, hendaklah seseorang menggunakan air untuk membersihkan sesuatu yang najis, apakah itu di pakaiannya, apakah itu di badannya, ataukah di lantai-lantai tempat-tempat sholatnya. Nah, dalam rangka khurujan minal khilaf, seseorang keluar dari perselisihan yang diperselisihkan oleh mereka para al-ulama. Dan di sana disebutkan oleh mereka para fuqaha, al-khuruj minal khilafi amrun mahmudun. Keluarnya seseorang dari perkara-perkara yang diperselisihkan oleh mereka para fuqaha, para ulama, adalah perkara yang terpuji. Seperti contoh yang tadi kita sebutkan, semisal lantai tempat kita sholat terkena najis, kalau semisal kita bersihkan dengan air, maka sepakat, ya kan, para ulama, bahwasanya tempat tersebut menjadi tempat yang suci. Namun kalau semisal kita bersihkan dengan debu, sebagian pendapat di antara para fuqaha masih mengatakan tempat tersebut belum bersih, sehingga tidak boleh digunakan untuk sholat. Walaupun pendapat yang lain menyebutkan tempat itu suci dan bisa digunakan untuk sholat. Ini contoh dalam bab pengamalan keluar dari masalah khilaf yang terjadi di antara para al-fuqaha. Kemudian masalah yang berikutnya adalah hukum tikralil ghusli wa izalatin najasah. Hukum seseorang mengulang-ulang membersihkan, menyuci sesuatu yang tertempel padanya najis. Artinya apakah dipersyaratkan ketika seseorang membersihkan najis yang menempel di tangannya, yang menempel di bajunya, yang menempel di tempat sholatnya, harus dibersihkan berulang-ulang, ataukah cukup dengan satu kali bersih, satu kali dia membersihkannya? Ini pembahasan tikrar al-ghusl. Apakah dipersyaratkan ketika seorang menyuci sesuatu yang terkena najis harus diulang-ulang, ataukah boleh satu kali? Dalam masalah ini, ma'asyarul ikhwan rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, tidak ada syarat tentang hal tersebut, yaitu syarat bahwasanya menyuci sesuatu yang terkena najis harus dilakukan pada bilangan tertentu, 3 kali cuci, 4 kali cuci, 2 kali cuci. Ini tidak ada persyaratan demikian. Karena yang menjadi tolak ukur adalah mata zalat an-najasah zala hukmuha. Kapan ketika seseorang menyucinya, walaupun dengan 1 kali cucian, hilang najis atau kotoran yang ada padanya, maka hilang pula hukumnya. Hilang pula hukumnya. Sehingga tidak ada persyaratan ketika seseorang menghilangkan sesuatu yang najis, yang menempel di pakaian, di tempat yang sholat, ataukah yang semisalnya, harus terulang dia mencucinya. Kapan dengan satu kali cucian bisa menghilangkan sesuatu yang najis tersebut, maka hukum najis itu juga akan hilang di tempat tersebut. Sehingga dari sisi penerapannya berbeda-beda seukuran dengan kadar najis yang menempel. Ada kalanya dengan satu kali cucian najis tersebut hilang. Ada kalanya dengan dua kali cucian najis tersebut hilang. Ada kalanya harus dengan tiga kali cucian najis tersebut baru hilang. Al-muhim, diwajibkan bagi seorang untuk terus mensucinya. Kalaulah semisal dijumpai pada alat ataukah sesuatu tersebut masih menempel najis dan belum hilang najis tersebut padanya. Ini ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahmatullah. Dan ini adalah pendapat yang rajih dari jumhur dari kalangan mereka para al-fuqaha. Terkecuali dalam masalah-masalah yang ada padanya nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk seseorang diperintahkan menyucinya pada bilangan-bilangan tertentu. Seperti dalam pembahasan yang kemarin telah kita sebutkan, bejana yang dijilati oleh anjing, ataukah apa saja yang terkena air liur anjing, Rasul memerintahkan agar kita mencucinya sebanyak 7 kali cucian. Dan Rasul memerintahkan agar salah satu dari ketujuh cucian tersebut kita mencampurnya dengan tanah. Naam. Pembahasan ini telah kita sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya. Al-Imam Sunani rahimahullah di dalam kitabnya Subulus Salam belum menyebutkan bahwasanya sang A'rabi yang datang dalam hadis Anas bin Malik kemudian kencing di salah satu dari sisi Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seseorang yang bernama Dzulkhuwaisirah Al-Yamani. Dzulkhuwaisirah Al-Yamani. Naam. Hingga sebagian di antara mereka para ulama ada yang menyebutkan bahwasanya Al-Ba'il huwal Qa'il. Yang kencing di Masjid Nabi di dalam hadis Anas bin Malik adalah seseorang yang mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak pantas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud al-qail di sini adalah ucapan dirinya kepada Rasul dengan mengatakan ya Muhammad i'dil. Ya Muhammad berlaku adillah. Naam. Kemudian Rasul menyatakan kepada dirinya waman ya'dil idza lam ya'dilillah wa rasuluh. Siapakah yang bisa berlaku adil kalau semisal Allah dan Rasulnya tertuduh tidak bisa melakukan perbuatan adil tersebut. Sehingga sebagian pendapat di antara mereka para ulama menyebutkan yang kencing adalah yang mengucapkan kata ini, karena dalam kisah hadis yang tadi kita sebutkan yang mengucapkan kalimat ini adalah seseorang yang bernama Dzulkhuwaisirah. Naam. Kemudian dia pula yang ad-da'i. Dia pula yang berdoa. Dia pula yang berdoa. Yakni kisah seorang Arabi yang sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika ada salah seorang yang bersin, dia dengan suara keras menyatakan yarhamukallah, ya kan? Dia menyatakan yarhamukallah. Maka para sahabat Rasul memandanginya seakan-akan memerintahkan agar dia diam. Kemudian ketika dia ditatapi oleh mereka para sahabat Rasul, akhirnya ia marah, ya kan? Ia marah mengatakan malakum tanzuruna ilayya, kenapa kalian memandangi saya, katanya. Nah, kemudian falhasil ketika Rasul selesai sholat memberikan nasihat kepada dirinya hingga akhirnya dia berdoa Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmati saya dan Muhammad saja. Jangan kamu rahmati bersama kami siapapun di antara hambamu. Naam. Karena dia kesal dengan perbuatan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagian mereka para ulama menyebutkan yang berdoa dengan doa ini dialah yang kencing Dia pula yang mengatakan kepada Rasul dengan ucapan i'dil ya Muhammad dalam hadis yang tadi kita sebutkan. Dan dia pula yang terbunuh pada zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu dengan ciri-ciri sebagai seorang khawarij yang disebutkan sifatnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Karena pada zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib belum memerangi orang-orang khawarij, kemudian ketika terlihat bangkai-bangkai mereka orang-orang khawarij, Ali bin Abi Thalib memerintahkan pasukannya untuk mencari seseorang dengan sifat demikian dan demikian. Dialah Dzul Khuwaisirah yang tadi kita sebutkan tingkahnya dalam beberapa riwayat yang tadi kita jelaskan. Wallahu a'lamu bishawab. Nah, di dalam hadis ini pula kita bisa mengambil faedah kaidah yang disebutkan oleh mereka para fuqaha, daf'ul mafsadati muqaddamun ala jalbil maslahah. Ketika seseorang dihadapkan pada dua perkara. Yang pertama, daf'ul mafsadah. Apakah dia harus menolak mafsadat, bahaya yang mengancam, ataukah jalbul maslahah, ataukah dia harus mendapatkan kemaslahatan. Kalau misal seorang dihadapkan pada dua masalah, yang satunya menolak kemadharatan, yang satunya adalah mendapatkan maslahat, maka dalam kaidah ini diterapkan menghilangkan mafsadat itu jauh lebih dikedepankan dibandingkan mendatangkan maslahat. Naam. Demikian pula kaidah daf'u a'dhamid dararaini bi akhaffihima. Kita dianjurkan untuk menolak dua kemadharatan yang paling besar dengan melakukan yang paling ringan di antara dua kemadharatan tersebut. Kalau semisal kita dihadapkan pada dua perkara yang keduanya adalah madarat, maka kita pilih mana di antara keduanya yang paling ringan madaratnya. Yang paling ringan madaratnya, maka kita memilih yang paling ringan tersebut dan kita tinggalkan kemadaratan yang paling besar. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabat untuk menegur seorang Arabi yang kencing di salah satu dari sisi masjid. Karena kalau semisal mereka dibiarkan melarang seorang Arabi tersebut, maka terdapat kemadharatan yang sangat besar. Ima kemadharatan tersebut berhubungan dengan dirinya, dia akan tahan kencingnya sehingga akan menyakitkan tubuhnya, akan menimbulkan penyakit, akan menimbulkan penyakit pada tubuhnya, ataukah kemadharatan yang besar lainnya, ia akan kaget sehingga akan berjalan keluar dalam keadaan kencingnya tersebut berhamburan, sehingga akan menyulitkan seseorang untuk membersihkan kencingnya tersebut karena dia akan jalan keluar dalam keadaan kencingnya dibiarkan keluar. Nah, sehingga ada dua mafsadat. Maka Rasulullah SAW memilih mafsadat yang lebih ringan, di mana Rasul membiarkan sang Arabi ini menyelesaikan kencingnya, kemudian kencingnya hanya cukup dihilangkan dengan segayung air yang Rasul menumpahkan di atasnya. Nah, kemudian faedah yang berikutnya yang bisa kita ambil dalam hadis ini adalah dalilun ala ishtirati taharatil bu'ati lis-shalah. Di dalam hadis ini terdapat dalil bahwasanya dipersyaratkan agar seseorang mendapatkan dipersyaratkan pada sahnya amalan sholat seseorang dengan dia mensucikan tempat sholatnya terlebih dahulu. Ishtiratu taharatil bu'ati lis-shalah, dipersyaratkan sebelum seorang mengerjakan sholat untuk dia membersihkan tempat sholatnya. Naam. Sehingga mereka para fuqaha menyebutkan wajibnya seseorang itu suci ketika mengerjakan sholat pada tiga hal. yang pertama suci dari hadas pada badannya, dan suci dari hadas pada pakaiannya, serta suci dari hadas pada tempat sholatnya. Suci dari hadas pada badannya bisa dia bersihkan dengan berwudu, ataukah dengan dia membersihkan badannya dari sesuatu yang najis yang menempel padanya. Membersihkan pakaiannya ketika sholat dari sesuatu yang najis, ini juga termasuk dari syarat sahnya sholat. Ataukah yang ketiga adalah membersihkan tempat dia sholat dari sesuatu yang najis. Naam. Wallahu a'lamu bishawab. Tayyib, kita bacakan hadis yang selanjutnya. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uhillat lana maitatani, dihalalkan bagi kita dua bangkai, wadamani, dan dua darah. Fa ammal maitatani fal jarad wal hut. Adapun dua bangkai yang dihalalkan untuk kita adalah yang pertama bangkai dari belalang, al jarad, wal hut, dan binatang-binatang air. Wal hut, binatang-binatang air laut, bangkainya halal. Naam. Wa ammad damani, adapun dua darah yang Allah halalkan untuk kita adalah fatihalu wal kabid, limpa dan hati. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, demikian pula Ibnu Majah, dan disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa fihi da'fun, dan pada hadis ini terdapat kelemahan, sehingga sanad pada hadis ini dihukumi oleh beliau rahimahullah sebagai hadis yang dhaif. Naam. Dan hadis ini banyak di antara mereka para ahli hadis yang mendhaifkannya. Hadis ini banyak di antara ahli hadis yang mendhaifkannya. Sebab-musababnya adalah di dalam hadis ini terdapat seorang rawi yang bernama Abdurrahman ibni Zaid ibni Aslam. Ia meriwayatkan hadis dari Zaid bin Aslam dari Abdullah ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Naam. Sehingga dia meriwayatkan hadis dari ayahnya. Dalam keadaan Abdurrahman bin Zaid bin Aslam adalah seorang rawi yang dhaif yang banyak mereka para ulama mendhaifkan riwayatnya. Berkata Ahmad bin Hanbal rahimahullah, Abdurrahman bin Zaid bin Aslam hadithuhu munkar. Kata Imam Ahmad rahimahullah, Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, kalau Zaid bin Aslam beliau seorang imam yang thiqah, yang terpercaya, dan hujjah dijadikan hujjah periwayatannya, namun anaknya ternyata termasuk dari seorang rawi yang dhaif. Anaknya termasuk dari seorang rawi yang dhaif yang tadi kita sebutkan bernama Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam. Tadi kita sebutkan Al-Imam Muhammad menyebutkan Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam adalah seorang yang meriwayatkan hadis, namun hadisnya adalah hadis yang mungkar. Yang mungkar yang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Al-Imam Ali bin Al-Madini rahimahullah menyebutkan, laisa fi waladi Zaid ibn Aslam thiqatun. Tidak ada seorang pun anak-anak keturunan dari Zaid bin Aslam termasuk dari rawi yang thiqah. Sehingga kalau semisal ada riwayat dari Zaid bin Aslam, ternyata riwayat tersebut berasal dari putranya, maka dipertanyakan kesahihannya. Karena putra-putra beliau ini bukan termasuk dari perawi yang disahihkan dan dijadikan hujjah hadis-hadisnya. Hingga diceritakan oleh Ibnu Mulaqin rahimahullah perkataan al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Al-Imam Asy-Syafi'i menceritakan, sa'ala rajulun Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Ada salah seorang yang dia bertanya kepada Abdurrahman bin Zaid bin Aslam tentang satu hadis yang dia ceritakan dari ayahnya, dari kakeknya. Katanya hadis ini berbunyi, inna safinatan Nuh tawafat bil baiti wa shalla khalfal maqam. Bahwasanya perahu perahunya Nabi Nuh alaihi salam ketika berlayar itu diriwayatkan kata Nabi tawaf di Ka'bah. Setelah tawaf, salat di belakang maqam. Salat di belakang maqam. Maka lelaki ini mengatakan kepada Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, apakah benar ini hadismu? Ia mengatakan, na'am benar. Ini adalah hadis yang saya dengarkan dari ayahku. Maka berkata Imam Syafi'i rahimahullah, zakara li Malik hadisahu. Maka hadis ini diceritakan oleh orang ini kepada Imam Malik ibn Anas rahimahullahu ta'ala. Maka Imam Malik bin Anas menyatakan, man haddathaka, siapa yang menyampaikan kepadamu hadis ini? Maka dia menyebutkan, wah ini sanadnya dari Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, katanya dari ayahnya. Maka al-Imam Malik bin Anas mengatakan kepada dirinya, izhab ila Abdurrahman bin Zaid bin Aslam yuhadithuka an abihi an Nuhin alaihi salam. Kamu pergi sana, datangi Abdurrahman bin Zaid bin Aslam untuk menceritakan kembali hadisnya. Pasti dia akan menceritakan kepadamu, ini hadis saya dapatkan dari ayahku, dari Nabi Nuh alaihi salam. Naam. Sehingga beliau mengingkari hadis yang disampaikan oleh dirinya. Hingga disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah, da'afahu al-jumhur. Abdurrahman bin Zaid bin Aslam ini termasuk dari seorang rawi yang dinaifkan hadisnya oleh jumhur dari kalangan mereka para al-fuqaha. Wallahu a'lamu bishawab. Ini sedikit yang bisa saya sampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Adapun kelanjutan dari materi yang tadi kita sebutkan, insyaallah kita akan sampaikan pada pertemuan yang setelahnya bi'tinillah. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu hafizakumullah.